98.6 Alvar FM Your Inspiration February for Victory. Kita lanjut di menu kedua, Elfriend. Kalau tadi kita sudah dihibur sama teman-teman dari Volka Polka yang melakukan apa, memberikan materi luar biasa lewat EP pertama bertajuk First Journey. Kita lanjut, saya bakal ngobrol sama teman-teman dari Total Suffer Community yang akan mengadakan acara Road to Malang Underground. Selamat malam semuanya. Malam. Asik. Oke, selamat malam nih. Wih, luar biasa nih orang-orang yang tetap konsisten sampai sekarang ya. Wih, menjunjung musik independen di Kota Malang. Baik, boleh diperkenalkan siapa saja yang sudah hadir di studionya Alvara malam ini? Dari Mas Amar dulu deh. Oh, dari sini. Ya. Mas. Siapa? Mas. Mas. Saya dari Yoyo. Nama saya Yoyo. Halo Mas Yoyo, sehat Mas Yoyo? Sehat. Alhamdulillah. Terus silakan Mas. Saya Agak dekat Mas, agak dekat. Elsoil. Oke, dari Elsoil. Siap. Terus. Mas, agak dekat loh, agak dekat. Saya Pio. Wah, kurang dekat lagi. Nah, saya Pyok. Nah, gitu dong. Dari Elsoil juga. Dari Elsoil juga, asik. Terus, Mas? Saya Oo. Aduh, Mas Oo. Bukan anak band. Bukan anak band. SC nama band. SC, yes. Terus. Saya sama anak nongkrong. Anak nongkrong. Yoi dong. Oke, Total Suffer Community. Baik, saya ucapkan sekali lagi selamat datang ke studio Elvira. Ini baru pertama kali Mas kesini Mas? Ya, pertama kali. Pertama kali ya. Semoga ini jadi pertama. Oh, kedua kali nih. Kedua kali Mas. Oh, bisa aja. Oke, semoga pertemuan pertama ini bisa berlanjut di pertemuan-pertemuan selanjutnya Mas ya. Amin. Baik, sebelum kita ngobrolin tentang acaranya Mas, boleh dikasih tahu dong Total Suffer Community ini sebenarnya komunitas seperti apa sih Mas? Boleh diceritakan dong biar kita semakin terbuka pengetahuan dan juga wawasannya tentang komunitas-komunitas yang ada di Kota Malang khususnya musik. Mas Oo, silakan. Mungkin kalau lebih cerita sejarahnya sih dari sebesarnya aja Total Suffer mungkin mulai eksis tahun 90-an lah. Wih, 90-an Mas ya. Oke, siap. Itu Elvara belum berdiri udah sepul, ada Total Suffer ya. Iya, 90-an Mas ya. Oke. Iya. Itu awal-awalnya kita sih memang anak nongkrong juga sih. Dulu tren nongkrongnya itu di depan Malang Plaza. Oke, di depan Malang Plaza Mas. Oke, ada siap. Kabupaten itu. Kabupaten. Di situ awal kali kita ketemunya di situ. Awalnya sih ya tukar-tukaran kaset lah. Oke. Informasinya cuma kaset aja. Iya, dulu Mas kaset ya Mas ya paling gitu ya. Okay. Masih belum ada pin BB. Belum ada Twitter, belum ada Facebook, belum ada tete bengek itu Mas ya. Pokoknya bacanya infonya itu di kaset kan pasti ada thanks to. Thanks to benar. Nah, itu thanks to itu tukar-tukar infonya di situ. Kayak namanya thanks to band siapa gitu. Nah, kita tanya, kamu udah punya band ini enggak? Gimana taunya di Thanks To? Di Thanks To. Iya. Jadi emang bener-bener apa ya, tulisan Thanks To di kaset itu bener-bener ya, mewakili bener. Band satu pokoknya sama lain. Pokoknya yang di Thanks To kalau kita tahu bandnya pasti dikasih Stabilo warna merah atau hijau. Oke. Iya. Pakai Stabilo ini dia mau ngingat ya. Oke. Terus Total Suffer Community ini berdiri didirikan dengan tujuan apa sih Mas? Dulu pas bikin. Tujuannya apa kah? Tujuannya apa iya. Ya? Gak punya tujuan. Geng-gengan. Pecinta musik gugrik. Gugrik, benar-benar. Pecinta musik gugrik. Kumpulan apa itu dulu? Dulu sih sebutannya tahun 90-an. Dulu ada kumpulan, ada long hair. Anak punk, anak grang. Dulu sih kita bilangnya sih dulu anak underground sampai di studio itu dilabeli underground gak boleh latihan. Oh iya. Nah, dari situ lah mungkin kita berangkatnya sehati ditolak studio. Oke. Okay. Awalnya mungkin itu. Yes. Kesamaan visi akhirnya senasib ya. Akhirnya dibentuklah Total Suffer Community dan sejak berdiri Mas sampai sekarang sudah banyak acara yang diadakan Mas. Kalau acara sih mungkin banyak, kayak umpamanya dulu sih trennya gini mungkin antar kampung dulu. Antar kampung. Iya. Okay. Contoh umpamanya. Kita nostalgia dikit ya. Iya, nostalgia. Gimana Mas? Kalau si TSC sendiri sih tiga kali yo. Tiga kali ya. PMU pertama, PMU kedua, PMU 2/4. Jadi belum 3. Belum. Masih 2/4. 2/4 ya. Yes. Ya itu terakhir 2/4 terus kita vakum, kita bikin sendiri-sendiri antar kampung. Ada di Sukun buat, di Dinoyo buat, di Sumbersari buat, pokoknya kampung-kampung dulu itu pasti ada perwakilan anak-anak TSC yang metal apa pang itu di situ. Oke. Okay. Nah, jadi kalau TSC-nya sendiri sih lebih all genre. All genre. Iya, siap. Jadi mungkin generasi Anyar mungkin masih agak asing Mas ya dengan TSC ya. Oke. Okay. Saya generasi Anyar. Oh, generasi Anyar. Wah, aku contohnya saya juga benar. Oke, kita ngobrolin acara tentang Road to Malang Underground. Kan ini labelnya Road to Mas ya? Berarti ada acara gong gedenya ya? Iya. Insya Allah. Oke, boleh diceritakan dong rangkaian acaranya nanti seperti apa sebelum kita menginjak di acara tanggal 6 Maret ini. Road to Malang Underground. Anu. Mas sama. Ya wis. Ya cita-citanya kan bikin. Ya bikin event lah, yang agak besar, gak terlalu besar juga. Okay. Sedeng-sedengan aja. Ya mungkin besok itu awalnya aja buat manas-manasin aja. Manas-manasin ya, oke. Mancing emosi, oke. Malang Underground. Wih, yang main Elfriend, Road to Malang Underground di tanggal 6 Maret 2016 itu bakal ada Rotten Omicron, ada Bangkai, ada Delirium, Carnage, ada Hell Soil, Misanthropic, Imperium, Anorma, dan lain-lain. Ini kayaknya band-band sebut semua ya, hebat. Susah gak sih Mas menggabungkan, mengumpulkan kembali teman-teman yang sudah bisa dibilang punya nama besar lah di Kota Malang ini. Mungkin sih sebenarnya nggak semua sepuh ya. siap. Iya, pinginnya sih kita nggandengin ada band baru, band lama. Cuma karena tempat yang nggak memungkinkan untuk semua ditampilkan, jadi yang band-band baru atau band yang lama belum sempat main di acara ini, mungkin next time Road to Malang Underground Fest yang kedua, mungkin kita gantian gitu. Oke, diganteng juga berarti. Yeah. Nah, kayak contoh si Delirium Carnage, terus Anorma, mungkin itu era-era sekarang lah. Kalau yang lama mungkin Bangkai, terus SMDK, Antipati, itu band-band era 90-an. Band era 90-an. Ada lagi yang lebih lama. Siapa Mas? Ori Truth. Ori Truth lebih lama. Salut deh. Kenal internet. jadi Alfred di tanggal 6 Maret start jam berapa nanti Mas? Road to Malang jam 2. Open gate jam 2. Yeah. Sampai habis berarti ya. Ya, sampai habis. Oke. Tiga hari lah kira-kira. Tiga hari, Joey man. Hell Soil itu dua hari sendiri. Oke, jadi di tanggal 6 Maret Elfriend tempatnya di God Bless Cafe 2, Jalan Ahmad Yani nomor 9 Blimbing Malang, Road to Malang Underground. Kalau pengen ngedapetin tiketnya di mana, Mas? Mungkin sekedar info, tiket box harga Rp20.000. Sementara ini sih masih bisa didapat di MLG Store, oke. Jalan Aris Munandar, nomor 47, sebelahnya Hotel Olino Garden. Oke. Oh, yes. Ya. Benar terus tahu. Harga tiket di venue Rp25.000. Dan ini ada juga paketan, harga tiket paketan. Oke, paketan. Harganya Rp100.000, dapat tiket plus kaos. Ada t-shirtnya juga. Yeah. Oke. Okay. Yes. Baik. Kita lanjut ngopi dulu sebentar ya. Dan akan segera saya putarkan lagu dari salah satu band yang nanti akan meramaikan Road to Malang Underground. Bakal saya putarkan Anorma dengan Supramortal. Yeah. 1975, we brought you an album with a song. Pagi Hugas! Pagi Hugas! Experience an ultimate party at night before Valentine. Saturday, 13 February, Last of Love with Dua, Double Ultimate Audiotech. Get your reservation now. Last Friday of February, Friday, 26 February, free cocktail flow, one price, unlimited drink. Start from 10 p.m. until 2 a.m. Get limited pre-sale ticket, only Rp100.000. Hugas, Raya Langsep, Dua Malang. Info and reservation 0341-586-304 atau 586-305. Kejujuran itu apa sih? Kejujuran itu bicara apa adanya. Enggak ngawur. Buat gue, kejujuran itu harga diri. Pride, man. Buat gue, kejujuran itu harus dipilih. Ya enggak? Kejujuran itu top coffee. Saya bicara jujur apa adanya. Top coffee memang enak. Buat saya, top coffee lambang kesempurnaan rasa dan kualitas. Top coffee, 100% original blend. Freshly roasted and packaged. Saya, kita adalah bukti nyata. Ada kejujuran dan kekuatan dalam rasa dan aroma Top Coffee Blend. Ada nikmat dan rasa yang memberi makna kebersamaan. Top Coffee, kenikmatan khas Indonesia, kenikmatan kita semua. Kalau kamu berani, jujur, Top Coffee memang enak. Saatnya bicara jujur, berani. This program the one and only in this town. No major label. No major label. So keep support your local talent. Ugh. Fresh Indie Music, Indie Movement, No Major Label, Only on Alfara FM. We'll be right back. 96 Silver FM Your Inspiration February for Victory. Baru saja kamu dengarkan salah satu band yang nanti akan meramaikan Total Suffer Community Road to Malang Underground. Ada Antipati dengan If, dan saya juga masih ditemani sama teman-teman yang luar biasa. Lu Mas, masih semangat kan Mas ya? Mas, disapa dong, tadi kayaknya ada teman-teman yang lagi dengerin di 98,6. Ada siapa saja Mas lagi dengerin nih? Oh iya, mungkin di grup banyak yang lagi dengerin. Ada banyak, ya. Ada Siska, Rani. Apa itu ya? Buat yang di daerah Pakis, Gabi, Kobel. Kobel. Jadi dengerinnya di 98,6 ya. Atau keliru nulisnya. Atau langsung streaming di radioalvara.com enggak apa-apa. Dan kita masih ngobrol tentang Road to Malang Underground, Mas. Ini kan yang main bakal lebih dari 6 band, lebih dari 10 band juga. Apakah nanti acaranya hanya band gantian main atau kayak gimana, Mas? Boleh di silakan diceritakan, Mas. Kalau band main bosen mah. Pecah juga Mas. Ya. Mungkin tergantung MC-nya juga sih. Oke. Okay. MC-nya kalau aktif mungkin lebih banyak apa ngobrol bareng. Okay. Sama yang tua-tua sama yang muda-muda. Yo, bersatu ini. Ya. Oh iya, mungkin ada sedikit bocoran. Oke. Okay. Acara ini lebih sedikit bisa dikatakan education. Oke, okay, education. Ini pertemuan antara yang tua sama yang muda. Nah, jadi bisa sharing-sharing. Yang yes. muda bisa tanya-tanya yang tua. Dulu kayak gimana. Terus yang tua juga tanya yang muda. Ada ABG-ABG. Ini saya suka ini. Jadi suka ini. Mungkin konsep acaranya lebih nyantai lah. Nyantai siap. Jadi nanti biar penonton gak melulu lihat band. Jadi mosing terus capek Mas. Ya, 1, 2, 3 band. Ngobrol, ngopi-ngopi. Terus bisa lihat lapak-lapak. Okay. Jadi nanti ada lapakan kaset yang okay. belum tahu kaset itu apa, CD itu apa. Ada piringan hitam Mas. Ya, biar yang muda-muda enggak melulu MP3. Enggak download dulu Mas. Gitu, biar tahu fisik lah. Yo, tahu fisik ya, yes. Yang meramaikan lapakan nanti siapa aja Mas? Lapakan mungkin bisa diterangkan sama Mas sama. Tahu yang biasanya ngelapak itu pokoknya. Katanya belum Lewis. Masuk soalnya ya. Okay. Anak-anak itulah. Lapakan Malang lah. Lapakan Malang ya. Yang punya rilisan enggak tahu ada distributor Lepak, ada label. Ramai pokoknya ya. Berarti lapakannya di bagian depan ya Mas ya? Iya. Oke, okay. Lapakan bagian depan. Ntar ngobrol hangat di bagian dalam ya. Oke. Okay. Bagian tengah mana? Bagian tengah itu. Bagian tengah dipimpin oleh Mas Pio. Bagian tengah. Lu yang mojo. Iya, ini mojo. Oke. Jadi Alfred, kalau pengen segera dapatkan tiketnya ya. Sekarang masih pre-sale Mas ya? Masih pre-sale. Jadi masih 20.000 aja. Sampai kapan Mas pre-sale-nya nanti Mas? Sampai H+3. H+3. H+3. Sampai acaranya udah habis lewat 3 hari. Mari tunggu aja. Oke. Kau apa nyelengi? Oke, pokoknya 20.000 presale-nya ya. Mungkin ada kontak person yang bisa dibagi Mas, misalnya teman-teman yang lagi dengerin ini kurang tahu untuk tempatnya ya kan, tempat adanya tiket ini. Mungkin bisa di-share Mas nomornya buat pesen gitu. Kalau nomor takut ngetop nanti. Enggak apa-apa, Mas. Katanya cari ABG, Mas, gimana? Lebih ke itu aja. Masuk di grup Facebook aja. Oke, grup Facebook gitu aja udah ada. Oke, grup Facebook-nya di TSC berarti ya. Oke, ada yang datang? Ada yang datang? Ada. Itu orang lighting. Vendor datang vendor. Orang lighting. Ya ya ya. Wawancara kata. Kalau mau tanya spek lighting-nya bisa. Itu dia paham ya. Oke, semuknya coba ya. Semuknya berapa? Masuk sini. Oke. Jadi enggak hanya acara musik aja, terus ada nanti ada sharing-nya juga ya. Misalnya ada band-band yang baru terbentuk gitu kan ya, pengen-pengen gabung sama Total Suffer Community, komunitas ini caranya gimana Mas? Sebenarnya sih nggak perlu gabung. Nggak perlu gabung? Iya. Cuma sering kumpul aja. Kita nggak ada kayak. Sebenarnya ngopi men. Iya. Ya, ya. Edikat nggak ada. Iya. Kumpulan. Oke. Mas gitu. Iya. Mas. Jadi langsung gabung aja Facebook aja Mas ya, Ade. Facebook. Facebook. Total Suffer Community. Suffer Community. Malang DSC, ada. SC gitu aja PSC. Ketik DSC. Pokoknya ada gambarnya micro LED. Tadi itu DSC. Gambarnya pakai micro. TST loh. TST. TST. Yes, yes, yes. Pasti micro LED. Pasti micro LED. Oke, saya pengen tanya dong, ada perwakilannya juga kan salah satu dari band dari Hellsoil ya. Gimana perasaannya bisa main di acara sekeren ini? Oh, bangga. Ya. Ya, bangga sekali. Karena kita muda sekali. ABG lah. ABG tua. Banyak muda orangnya tua. Ya. Bangga Mas ya, ada kejutan yang dipersiapkan nanti waktu penampilan. Mungkin kita beli petasan. Biar keren. Iya, benar. Kali ngorondol-rondol. Nah, itu. Ya. Pokoknya jangan sampai kehabisan tiketnya Elven. Oke, HTM plus t-shirt pakainya 100.000 aja. Oke, siap. Nah, itu t-shirtnya bisa didapetin di mana, Mas? Atau sekali kalau t-shirt mungkin langsung di on the spot aja. On the spot aja. Yeah. Oke, siap. Langsung datang ya. Iya, ada banyak model-modelnya. Kita tuangkan, kita sih lebih kebebaskan desainnya. Okay. Jadi macamnya banyak. Ada versinya maunya versinya si A, si B. Oke. Okay. Seniman-seniman Malang kita ajak juga. Siapa saja Mas seniman-seniman Malang yang ikut di guide? Mungkin di perwakilan PSC. Dari ada kayak Sandi. Contoh Sandi dari Penaita. Oke, okay, Mas Sandi. Dari anak-anak yang suka desain-desain, clothing-clothing itu banyak juga yang ikutan nuangkan idenya di buat. Jadi kita sih intinya sih siapa aja boleh buat desain road to Malang Underground Fest. Oke. Jadi benar-benar support lokal banget ya, mulai dari desain, artwork, rilisan, yang main juga boleh. Ya kan? Oke. Hidup lokal. Hidup lokal. Hidup lokal, siap-siap. Mas, ini kan yang pertama nih road to Malang Underground yang pertama. Nanti yang kedua bakal diadakan plan-nya diadakan di mana, terus siapa aja yang perform gitu? Ya, mungkin insya Allah sih sekitaran tanggal 10 April ya. 10 April. Okay. Ya, satu bulan setelah ini acara tanggal 6 ini. Jadi untuk bandnya sih lebih banyak band yang lebih baru-baru. Sebenarnya sih nggak baru juga, cuma kita lebih ngangkat band-band yang mulai naik daun untuk tahun-tahun inilah. Jadi, band lamanya sih masih ada juga. Masih ada pasti ya. Oke. Yang belum kebagian kayak Primitive Simpanse, Sekarat gitu. Gitu kan bisa yang di kedua season. Yang kedua. Terus yang ketiga Mas? Yang ketiga kan masih April. Masih dipikir lagi. Buat. Oke, siap. Masih buat. Ketiga band baru juga. Band baru juga lebih ya. Banyak kayak gitu. Slayer. Mungkin. Iya. Slayer bro. Amin. Ya. Oke. Rencananya bakal ada 3 kali, Mas ya? 3 kali bisa road. 3 bisa 4 tergantung nanti kalau emang memungkinkan untuk sudah saatnya bikin yang lebih besar. Lebih besar. Yang besar jelasnya kan kita open air. Open nah, air itu okay. Butuh persiapan waktu yang memang lebih harus panjang, matang. Ya. Matang. Gitu. Siap-siap. Gini dong, AC. Kalau Bandung punya Helprin dan kawan-kawan ya, Malang harus ada nih Mas ya. Malang ada ini. Ya. Ada Malang wisata musik. Malang wisata musik. Malang wisata musik. Jadi jual alat-alat band. Jual gitar, jual. Bener Mas? Yes. Oke, obrolan makin menarik, makin panas, Elfren. Oh, ini kayaknya teman-teman yang gak datang sayang ya. Gak apa-apa deh. Ketiduran, Mas Mokel. Nanti deh, tanggal 6 pokoknya Elfren datang ya di God Bless Cafe 2 Jalan Ahmad Yani nomor 9 Blibing Malang di acara Road to Malang Underground. Kita bakal ngobrol lagi, Elfren, saat lagi. Jangan kemana-mana, dan selanjutnya akan saya putarkan lagu yang juga jadi salah satu penampil. Saya akan segera memutarkan Fall Into Pieces dengan Singa Yehuda. Tetap di No Major Label bareng teman-teman dari Total Suffer Community. Woo! We'll be right back. Yeah. program, the one and only in this town. No major label. No major label. So keep support your local talent. Bulan Februari bulannya cinta-cintaan. Pasti banyak yang jadian. Tapi ada juga yang balikan. Apa kabar semuanya? Ya, kembali lagi di acara Super Family 100. Super Family 100 balik lagi ke ANTV. Lebih keren dengan host yang lebih kocak, Eko Patrio. Penontonnya keren-keren. Studionya baru. Pembawa acaranya juga baru. Dan serial yang pernah sukses hadir kembali, Chansu dan Hazel. Kisah dua putri dengan takdir yang tertukar. Aku bukan putrimu. Aku bukan putrimu, ayah. Aku akan mencari anak kita. Aku punya ayah dan ibu kandung. Aku mau tahu siapa mereka. Catat ya jam tayangnya. Super Family 100 tayang setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 malam dan Sabtu Minggu jam 6 sore. Chansu dan Hazel, Senin sampai Jumat jam 10 pagi. Hanya di ANTV. Keren! My Place, it's your place. Special event Friday, My Place Bar and KTV, Emily Spot, Jack Daniel and Barry High present Love is in the Air, special set by DJ Yasmin. Saturday, My Place Bar present The Dance Factory, is the weekend party ever in town. Totally live set by The Resident, SOD Band from Jakarta, host and fashion dance by All Star Models from Bandung, MP Fire Squad, MP Hot Chick, and 20 Most Wanted Malang Sexiest Girls. Regular event Monday di Surbi Academia, it's a ladies night for college girls, triple tequila for ladies from 11 to 1. Totally set and spinning by Andi Soul DJ, Felidio Dimit ABM, Ari Beat Mix, and MCRD and Soul Beat Project. Tuesday, Happy Beer Day, present welcome party for SOD Band, special perform The Resident, All Star Model from Bandung, Take Bass Flowing on the Floor, and MP Hot Chick. Buy one, get one free for draft beer all night club. Wednesday, Beauty on the Mix, is the real ladies night party. Pre-entry and flow tequila for ladies, totally spinning by Baby Glow, ACM, Cearoena, and MC This Is All. Overlap on Thursday, hosted by Automotive Club, specially performed by DJ Abbas, DJ Juni, DJ Aan, SOD Band from Jakarta, Techie Babes Flowing on the Floor, and Fashion Dance by All Star Models, also MP Hot Chick, and also Sunday Classic Disco. Supported by MLD Spot, Malang Post, Alfara FM, Jack Daniels, Poor Boys Vsoft, Bali High Premium, Kartika Graha Hotel, FNA Group, Riajanaka, Monopoly, Gajah Lumping, Circle Cafe, Rame Rame, Koper Misatan, Levels Brewhouse, Silhouette, Rumah Opa, Monkey Garage, Ayam Goreng Pemuda, Warung Kaipang, Cahaya Diesel, Titi Koi, Alsoni Fotografi, Para Seniman Malang, GRSB, Orca, D2 Car Wash, Soul The Beat, Tension Lab, Malang Auto Club, and even Malang. Our timeline at My Place Malang. Subscribe our channel on YouTube too, or visit our website at www.myplacemalang.com. We serve you with heart. What's up, My Place? It's your place. Your fresh indie music, indie movement. No major label. Only on Alfara FM. Yeah. program, the one and only in this town. No major label. No major label. So keep support your local talent. Alvara FM Your Inspiration February for Victory masih di Alvara No Major Label Super Local Talent. Dan saya masih ngobrol asik sama teman-teman Total Suffer Community tentang acara Road to Malang Underground. Pokoknya Elfriend segera dapatkan ya tiketnya, mumpung masih ada dan juga masih belum habis untuk pre-sale-nya. Gak bayangin mas ya, ntar misalnya sold out semuanya, pasti God Bless Cafe ini bakalan penuh mas ya, iya sih? Ambrol. Ambrol, bro. Ya. Kita mungkin lebih memfilter lah. Okay. Kita batasi kalau untuk tiket pre-sale-nya kita batasin. Mungkin kurang lebih cuma 100-an lah. 100-an, oke. Iya. Kalau semua di pre-sale, waduh, yang 25 enggak laku. Pokoknya segera pesen Elven ya. Pre-sale-nya 20.000 aja. Kita ngobrolin aja deh tentang keadaan musik di Kota Malang ya. Sekarang ini mas-mas yang sudah datang ke sini ya, melihat perkembangan Kota Malang seperti apa sih? Khususnya di dunia musik, perbedaannya dari zaman dulu dan juga zaman sekarang. Monggo, Wes. Kalau zaman dulu masih pakai tulis-tulis, kalau yang sekarang okay. kan lebih ke broadcast. Broadcast ya, mainnya broadcast sekarang berarti ya. Iya. Oke. Ada teman mas? Mau? Analog sama digital. Posisi tiga zaman. Oh, tiga zaman. Mulai dari pensil sampai. Oke. Posisi tiga zaman. Mau mas? Gimana mas? Melihat perkembangan musik di Kota Malang saat ini. Perbedaannya dari dulu sampai sekarang. Kalau dulu-dulu kita Aspun yo. Aspun itu apa mas? Aspun asal bunyi. Asal bunyi, oke. Okay. Seperti ya. Nyari-nyari kayak distorsi gitu atau distorsi aja nggak tahu pecah atau enggak atau distorsi. Kalau sekarang kita udah banyak belajar dan akhirnya Benny so nemokno dewe. Oke. Menemukan sendiri jati dirinya berarti ya. Menemukan style-nya sendiri. Dan kita tahu kalau variasinya makin banyak juga mas ya, dari genre, dari musik gitu kan. Mungkin ada kesulitan gitu kan saat harus menyatukan antara yang tua dan juga yang muda, ya kan? Mas, gimana cara-cara biar kita lebih langkah yang bisa kita lakukan untuk kedepannya biar yang tua dan yang muda ini bisa bersatu mas, untuk kebaikan Kota Malang sendiri mas. Mau gak mas? Oke. Mungkin kalau yang yang tua harus rendah diri, bisa dekati yang muda dan yang muda nggak terlalu egois untuk bisa berdekatan dengan yang tua. Sebenarnya tua muda sih sama aja. Sama aja, oke. Tergantung pola pikir atau mindset yang dia bangun. Dia katakanlah dia anak band, anak band kan harus gaul. Gaul itu dalam artian ya juga luas pikirannya. Dia bisa sharing sama yang pernah mengalami masa 90-an. Dia harus tahu sekarang eranya digital itu kayak gini. Ya pokoknya lebih sering komunikasi aja. Oke, menjalin komunikasi berarti penting banget mas ya. Oke, kalau peran media sendiri di tahun 2016 untuk ke sebuah band seperti apa mas? Seberapa penting media bagi perkembangan sebuah band? Lu ya penting sekali. Enggak harusnya ya kan ya corongnya media. Apalagi sekarang kan mindsetnya anak-anak itu sejak dulu sampai sekarang juga apa yang keren itu apa yang tren itu pasti settingan dari media. Oke. Kayak kan seperti itu. Jadi ya harus saling support. Saling support juga media. Iya. Kayak misalnya band gitu ya aktif juga di media-media apapun itu ya, di internet, media cetak sampai radio atau TV. Aktif juga medianya pun harus turun juga. Istilah turun. Yes. Ke komunitas mungkin atau ke lingkungan musik itu sendiri untuk istilahnya menemukan ini ada band keren, band bagus. Lokal dari kotanya sendiri itu yang coba di support. Oke, kalau tua muda berkomunikasi, media anak band berkomunikasi mungkin juga. Mungkin aku tambahin ya lebih susah boleh, tahun 90-an kayaknya. Oh iya. Ya, zaman dulu kita anti media kayaknya. Anti media ya. Iya, enggak ada internet, enggak ada sosmed, apalah yang berbau med. Nah, kalau dulu sih kita bikin acara ini tak flashback tahun 90-an ya. Dulu kita kalau bikin acara itu kita bikin poster atau flyer gitu, kita fotokopi, kita sebarkan itu hampir seluruh wilayah Kota Malang Raya sampai kabupaten, kita nempelin di pohon-pohon, di tembok-tembok itu. Wah, itu perjuangan sekali. Perjuangan, sekarang sih tinggal ketik, kirim, sosmed sudah. Sekarang sudah. Habis itu posting. Media. Kalau dulu waduh, serem. Perjuangan mas ya. Bikin acara perjuangan mulai masang poster dan sebagainya gitu kan. Tapi aku ngelihatnya sih fightingnya lebih terasa dulu. Aku ngelihatnya sekarang kayaknya lebih ke manja-manjaan karena semua sudah ada. Semua sudah ada. Instan lah aku bilangnya gitu. Tinggal kembali lagi sebenarnya enak di zaman sekarang sih. Enak zaman sekarang sih. Lebih gampang kita bikin band 1-2 hari udah bisa, top lah. Bisa top. Iya. Oke. Okay. Sama budaya itu mungkin ya. Aku ngelihatnya sih sekarang itu lebih ke bikin baju atau t-shirt gitu. Padahal dia belum bikin lagu sendiri udah buat itu kaos. Kalau dulu sih belum berani harus mas harus bikin lagu dulu baru keluar album CD baru berani baru bikin berani. Kaosnya itu mungkin yang bedanya yang kelihatan era dulu sama sekarang. Oke, perbedaannya cukup kentara berarti ya. Oke, ya ya, dan diharapkan dengan acaranya Road to Malang Underground ini bisa menyatukan media dan band yang tua dan juga yang muda, Mas ya. Oke, okay. Dan untuk band yang sudah mungkin sudah mengalami pergantian masa gitu kan. Masih pentingkah media bagi mereka, Mas? Tanya anak band. Pastinya dong. Karena media itu tempat promosi anak band. Promosi, Mas ya. Iya, iya. Jadi memang harus dimanfaatkan semuanya media, Mas ya? Iya. Oke. Okay. Saling apa ya? Saling membantu lah. Saling timbal balik berarti iya. Ya, mutualisme. Oke, okay. Yes, yes, yes. Butuh informasi. Anak band butuh promosi. Oke, okay. Informasi dapat harus ya. Masuk ya. Promosi itu. Keren, keren. Ya, ya, ya. Oke. Jadi penting banget emang timbal balik antara media dan juga band ya. Berarti bagi anak band sendiri menutup mata akan media merupakan hal yang enggak boleh dilakukan ya? Tidak boleh. Tidak boleh, Mas ya. Tidak boleh, Mas. Jangan. Jangan ya. Jangan. Jangan ya, Mas ya. Oke. Ya, kalau menutup, media blitz katanya benar. Kalau menutup diri, kayaknya enggak akan berkembang. Oh, iya, iya. Kono-kono. Tetap berjalannya di situ ya. Oke. Ya, ya. Mas, saya itu punya impian ya, nanti kedepannya Kota Malang punya acara-acara yang sekeren kota-kota lainnya ya kan. Mungkin ada cara-cara tersendiri mungkin yang bisa dikasih diberikan sebagai tips dari teman-teman Total Suffer Community biar kita juga punya acara gede, acara yang pride-nya nggak kalah sama kota-kota lainnya. Loh, kami aja butuh tips kok. Kalau ngajari kami minta Mas Jambul itu kayaknya. Yang sering hadir di event-event gede. Oh iya. Iku mah ono tip kompo. Tip kompo, beda tip kompo. Ya mungkin diawali dari ya mungkin semoga ini jadi awal lah. Awal, Mas ya. Ya awal, semoga nanti kita sendiri sih dari TSC sendiri sih sebenarnya bukan tua-tua aja yang bikin acara ini. Okay. Kita udah gandeng-gandeng kita anak yang muda-muda. Contoh lah dari Elsoil, ada okay. John, ada Peok, terus mungkin dari Elhon kita ajak juga. Si Andika, okay. Gitu. Jadi semuanya sih yang merasa digerakkan lah. Jadi kita sih cuma di belakang layar sebenarnya. Di belakang PSC, layar, oke, okay, benar-benar. Gitu toh ya, yang intinya. Yang dari yang kecil mereka. Nanti lama-lama menjadi besar. Oke, okay, yes. Dikit-dikit lama-lama jadi bukit lah ya. Oke. Okay. Baik, Mas, boleh diinformasikan sekali lagi kalau pengen ngedapetin tiket pre-sale dari acara Road to Malang Underground yang dipersembahkan oleh Total Summer Community ini di mana, Mas? Pre-sale-nya sekali lagi dong. Bisa di MLG Store, Jalan Aris Munandar, 47 Malang, okay. Sebelahnya Hotel Lolino atau bisa kontak-kontak anak-anak bandnya yang main di situ bisa. Oke, okay, langsung dikontak ya. Yeah. Oke, okay, dicatat tanggalnya, Alfred, sekali lagi tanggal 6 Maret 2016. Kalau pengen tahu lebih lanjut bisa cek di Facebook aja, Mas ya. Ya, aku di grup aja, langsung gabung aja, okay. Di Total Suffer Community, Total TSC Suffer Community. Gitu, ketik TSC aja udah keluar. Baik, baik ya. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir malam ini. Wow. Semoga Malang makin berjaya. Amin. Oke, okay. Sampai ketemu tanggal 6 dan kita tunggu acara-acara selanjutnya dari TSC ya. Terima kasih. Okay. Sampai jumpa. Selanjutnya akan saya segera putarkan Neurosik dengan Terpasung Sumpah.